Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya. Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat sehingga ibadah kita bisa kita kerjakan dengan sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kita umur dan waktu sehingga kita bisa mengerjakan, kita bisa memanfaatkannya untuk mengisi dengan menambah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dengan nikmat iman dan Islam inilah seorang selamat di dunia dan di akhirat. Dengan nikmat iman dan Islam inilah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan nikmat iman dan Islam inilah seseorang akan terhindar dari siksa, dari azab neraka di akhirat. Tanpa iman, tanpa Islam, seseorang andaikan dia sehat, andaipun umurnya panjang, maka semuanya tidak ada manfaatnya sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan iman dan Islam, walaupun hanya beberapa saat saja, walaupun hanya beberapa waktu saja, maka dengan itulah seseorang akan mendapatkan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan terhindar dari penyesalan yang tidak ada ujungnya, penyesalan yang menyesal ketika itu tidak akan bermanfaat selama-lamanya, penyesalan yang orang-orang yang tidak beriman dan tidak muslim, tidak berislam kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku saat itu, aku kemarin hanyalah sekedar tanah saja, tidak sempat dijadikan manusia, tidak sempat dijadikan seseorang yang berakal, yang mampu mencerna kebenaran, mampu memilah-milih jalan kebenaran dan yang tidak. Ya laitani kuntu turaba wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, seandainya saat itu aku menjadi tanah saja. Tapi penyesalan saat itu tidak berguna sama sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika semuanya sudah terlambat, maka hadirin yang dirahmati Allah, inilah nikmat iman dan Islam yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita jaga, kita syukuri, kita jadikan ibadah, kita jadikan hari-hari kita dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan hari-hari kita senantiasa bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita jadikan hari-hari kita dalam ketaatan kepada Allah, karena seluruhnya, seluruh ketaatan kepada Allah hanya Allah terima ketika seorang itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga juga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan yang baik dengan Allah di hari akhir, bagi mereka yang menginginkan kondisi yang terbaik di hari akhir. Salawat dan salam semoga juga tercurah kepada sahabat beliau, istri beliau, keluarga-keluarga beliau, para ulama setelah mereka yang senantiasa membawa ilmu dan membawa Islam sehingga sampai hari ini kita bisa memahaminya dan semua orang yang istiqomah di atas jalan sunnah hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, bertakwa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan bertakwa ketika di waktu tertentu saja atau di tempat tertentu saja, tapi bertakwa setiap saat dimanapun kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi kalian. Bertakwa yang sebenar-benarnya juga bertakwa yang dilandasi dengan ilmu. Bertakwa yang dilandasi dengan pemahaman yang benar terhadap Islam, mengerti yang halal itu halal dan yang haram itu haram, menjauhi yang haram dan kemudian mengerjakan yang halal, mengetahui yang wajib dan kemudian mengerjakannya, menjauhi yang haram kemudian menjauhinya. Dan itu semua perlu ilmu. Jangan sampai justru karena salah pemahaman dalam agama dan salah ilmunya kita justru mengerjakan yang Allah haramkan, atau justru kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita. Karena takwa juga perlu kepada ilmu, takwa yang sebenar-benarnya perlu pada belajar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki atau akan memasuki hari di antara hari-hari hari raya bagi kaum muslimin. Satu hari di antara dua hari raya bagi kaum muslimin, hari Idul Adha. Dan kini kita memasuki 10 hari di bulan Dzulhijjah. Hari-hari di mana amal-amalan saleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang khusus musim-musim kebaikan yang Allah berikan, di waktu-waktu tertentu ada musim-musim kebaikan di mana kebaikan dilipat gandakan. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah, maka hendaklah kita bersemangat beramal saleh, bersemangat mengerjakan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Menambah kebaikan-kebaikan yang biasa kita kerjakan, tambahkan pada kesempatan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini. Jika biasa salat 5 waktu alhamdulillah berjamaah, maka sempatkan juga untuk menambah dengan salat-salat sunnah yang ada. Jika biasa bersedekah alhamdulillah secara rutin, maka tambah lagi sedekahnya pada kesempatan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini. Jika biasa berbuat baik kepada kedua orang tua dengan kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan, maka tambah lagi kebaikan-kebaikan tersebut di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Jika biasa mengajarkan kebaikan, maka tambah lagi mengajarkannya di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Demikian seterusnya, tambahkan kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan di 10 hari Dzulhijjah ini. Atau mulai, Masya Allah, mulai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di 10 hari awal Dzulhijjah ini yang belum kita lakukan, kita mulai hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan memberikan istiqomah kepada kebaikan-kebaikan tersebut dimulai dari waktu yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Kurban atau syariat kurban adalah syariat kita, syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan waqul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan kematianku dan kehidupanku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah sembelihan karena Rabbmu. Maka ibadah kurban yang menjadi satu titik tolak utama, yang menjadi satu persyaratan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, adalah keikhlasan ibadah kurban tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan ibadah kurban tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya semata melihat fisik hewan kurban. Ya, kita harus memperhatikan fisik hewan kurban sehingga dia bisa layak digunakan sebagai hewan kurban. Kita pun memilih hewan kurban yang terbaik sebagai wujud bahwa kita ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud bahwa kita ingin beribadah dengan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting dan tidak boleh kita lupakan bagaimana kita menata hati kita ketika berkurban. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha. Kata Allah, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sampai kepada Allah daging dan darah-darah hewan kurban. Allah tidak butuh dagingnya berapa kilonya, berapa ratus kilo, berapa puluh kilonya. Bukan pula darah-darah yang dialirkan berapa liter darahnya. Bukan itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin taqwa. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari setiap orang-orang yang berkurban. Karena itu Nabi SAW juga mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di hati. Karenanya hadirin sekalian dirahmati Allah, kita menata hati kita dalam setiap ibadah, diantaranya ibadah yang besar ini yaitu kurban. Ikhlaskan ibadah kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan akan terus menggoda hal tersebut. Syaitan akan menggoda ketika kita mau berkurban, jadi atau tidak jadi, masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Alhamdulillah kita berkurban. Ketika berkurban kita meniatkan kurban, membeli hewan kurban, syaitan akan menggoda dengan godaan-godaan yang lainnya. Syaitan akan menggoda, itu kurbannya si fulan sekian, kenapa anda kurbannya hanya sekian, sehingga niat kita melenceng karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kurbannya si fulan demikian dan demikian, bagaimana anda kurbannya cuma sekian dan sekian, sehingga niat kita berkurban adalah riaan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah fasholli lirabbika wanhar, ingatlah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga ketakwaan kita selama masa-masa berkurban ini. Kita jaga ketakwaan kita selama masa-masa 10 hari awal Zulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan dari hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada pada surat Al-Maidah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah dua orang anak Adam. Watlu naba abnai Adam idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ingatlah tentang kisah dua anak Adam ketika mereka berdua mempersembahkan kurban sesuai dengan apa yang Allah perintahkan pada mereka. Fatuqbila min ahadihima, diterima dari yang salah satu, dan yang salah satu lagi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa yang membedakan kurban mereka diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketakwaan mereka dan keikhlasan mereka dalam berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun mengingat bahwa kurban di antara syariat atau awal mula kurban, sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana yang kita fahami, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan, adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya melalui mimpinya, melalui mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam tanpa ragu untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Setelah sebelumnya bermusyawarah dengan Ismail, Ismail pun mengatakan apabila itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatkan saya insyaallah termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar, kata Ismail kepada ayahnya. Kemudian Allah pun menggantikan Ismail ketika hendak disembelih dengan seekor domba dari surga. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban tersebut kepada manusia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah mengatakan wa idibtala ibrahima rabbuhu fa'atammahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim, fa'atammahun, maka Ibrahim mengerjakan ujian-ujian Allah dengan sempurna. Dan Allah juga mengatakan tentang Ibrahim, wa Ibrahimal ladzi waffa, dan Ibrahim yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang waffa, yang menunaikan seluruh perintah yang dikerjakan kepadanya. Tak ada nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam Al-Qur'an dengan sifat alladzina waffa, dengan sifat waffa, kecuali Nabi Ibrahim alaihi salam. Para ulama mengatakan karena semua perintah, semua ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ibrahim dikerjakan dengan Ibrahim, fa'atammahun, dan disempurnakan pengerjaannya oleh Nabi Ibrahim dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dengan sebaik-baiknya. Dari mulai disembelihnya putranya Ismail, dari mulai ketika Nabi Ibrahim diuji untuk menyebarkan tauhid, menghancurkan berhala dan akhirnya dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api, kuni bardan wa salaman, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Dari mulai disuruh meninggalkan anaknya Ismail ketika sudah lahir, kemudian Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan untuk meninggalkan anaknya tersebut, semua dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dengan sempurna. Maka Allah mengatakan wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim dialah hamba Allah Subhanahu wa taala yang waffa, yang menunaikan amanah, yang menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Demikianlah Ibrahim alaihissalam, dan kita pun bisa mencontoh beliau dalam hal ini. Bagaimana? Tentunya dengan menunaikan amanah, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Dengan menunaikan, dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita semuanya. Tanpa kemudian kita merasa apa benar ini bisa menyelamatkan kita, apa benar ini bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Hitung-hitungan kertas ketika seorang diminta untuk memotong, menyembelih anaknya, subhanallah, sakit bagi hatinya, akan jauh hatinya, akan tapi Allah menggantikan dengan yang terbaik ketika Nabi Ibrahim mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga akan melakukannya kepada setiap hamba-hambanya. Ketika dia mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia tinggalkan keburukan yang biasa dia lakukan, atau dia kerjakan hal-hal kewajiban yang belum pernah dia lakukan. Kata Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah, awwadahullahu khaira minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadahullahu khaira minhu, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kami senantiasa mengingatkan kita untuk beramal dengan amalan yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beramal dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan ikhlas ini perkara hati yang kita harus senantiasa untuk meluruskan hati kita, meluruskan niat kita kembali dalam beramal. Adapun amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perkara anggota badan, perkara tubuh yang kita harus belajar untuk juga meluruskannya. Harus dengan cara belajar untuk meluruskan bagaimana kita beramal dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ibadah kurban, ibadah haji, dan nanti ibadah-ibadah lainnya yang kita kerjakan. Kerjakanlah dengan dua hal ini. Kerjakanlah dengan niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Luruskan hati kita untuk agar senantiasa ibadah kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mencari keridhaan manusia, bukan mencari agar dilihat, didengar manusia, atau bahkan untuk ujub kepada diri sendiri, bukan. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Luruskan niat kita. Yang kedua, kerjakan ibadah kita dengan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita bisa dapatkan dengan cara belajar, dengan cara memahami Al-Qur'an, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami praktek para sahabat dan para ulama dalam menjalankan dalil-dalil tersebut. Maka belajarlah dan terus belajarlah sehingga kita paham, sehingga kita mengerti, sehingga kita bisa mengamalkan amalan yang terbaik yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya, yaitu ahsanu amala, amalan yang terbaik, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat, innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartah, ولا حما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا شفيت، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مع الأمرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أقيموا الصلاة.